Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kasus, Ustadz, tentang jual beli pulsa. Ini yang marak dilakukan oleh masyarakat, yaitu ketika orang beli pulsa 10.000 tetapi membayar 11.000. Nah, tentunya itu ada selisih harga di situ. Apakah itu termasuk riba, Ustadz? Jual beli pulsa semacam ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tentang jual beli pulsa, ya, ada orang yang dia beli pulsa 10.000 kemudian ternyata dapat 11.000 atau dia harus bayar 11.000. Dia beli 20, bayarnya 21 dan seterusnya. Ini termasuk riba atau tidak? Dan sebelumnya saya kasih apresiasi yang berharga untuk pertanyaan semacam ini. Berarti penanya memahami tentang bahayanya transaksi riba, dan salah satunya adalah transaksi tukar menukar uang dengan uang tapi nilainya ada selisih, ada yang berbeda. Menyerahkan 10.000 tapi dapat 11.000, atau sebaliknya dia serahkan 11.000 tapi cuma mendapat 10.000. Baik. Betul bahasanya ini transaksi riba, bahasanya orang yang menukarkan uang dengan uang. 10.000 ditukar jadi 11.000. Atau dia tukarkan 11.000 dapat 10.000, ini riba dan itu riba fadl. Jika bentuknya uang dengan uang, rupiah dengan rupiah. Berarti uang sama uang. Kalau pulsa itu? Bagaimana dengan pulsa? Yang kita pahami, pulsa itu adalah transaksi jasa dan bukan transaksi uang dengan uang. Betul nyebutnya pulsa itu pulsa 10.000, pulsa 20.000, atau pulsa sekian puluh ribu. Kenapa kok nyebutnya pulsa pakai uang? Karena di tempat kita pulsa itu belum ada satuannya. Misalnya pulsa 1 liter, pulsa 2 liter, kita nggak punya yang satuan seperti itu. Lain kalau orang beli bensin, saya beli bensin sekian liter, atau beli kertas sekian sentimeter, kita nggak punya satuan pulsa. Pulsa sekian senti itu nggak ada. Dicek itu biasanya Rp 10.000. Ya, maka satuan yang diberikan oleh provider pulsa adalah rupiah. Pakai uang, pakai rupiah. Tapi apakah itu tukar menukar uang? Jawabannya itu bukan tukar menukar uang. Itu tukar menukar atau jual beli layanan, jual beli jasa. Anda membeli jasa senilai 10.000. Boleh enggak dia membayar 11.000 atau 12.000? Sah-sah saja. Pemilik jasa punya hak untuk menetapkan harga. Sebagaimana pemilik barang punya hak untuk menentukan berapa nilai dari harga barang yang dia miliki. Ya. Selama itu relevan, artinya harganya bukan harga nutuk kata orang Jawa ya, tidak terlalu tinggi dari harga pasar, diperbolehkan. Dan selisih di situ bukan termasuk transaksi riba, kan hakikatnya bukan tukar-menukar uang. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, yang itu disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riba kalau ada selisih, tapi hakikatnya adalah jual-beli jasa. Jadi nggak riba itu? Bukan riba dan diperbolehkan. Halal dan thayyibah insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian pemaparan dari Ustadz Ami bahwa jual beli pulsa ternyata diperbolehkan dan bukan termasuk riba. Dan alhamdulillah kita sudah mengetahui jawabannya dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari tanya jawab ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana? Menarik kan videonya? Saksikan video-video UFIT TV lainnya di www.ufit.tv. Nonton UFIT TV yuk!